Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu membaca kitab Durus Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, jilid kedua, masuk melanjutkan pelajaran ke-20. Nah, dan pada pelajaran kemarin kita sudah memasuki halaman yang ke-139. Nah, hari ini masuk ke halaman 140. Naam, barakallahu fikum. Perintahnya poin keempat. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-muthanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai isim muthanna. Naam, isim yang menunjukkan dua untuk mudzakkar ataupun mu'anas. Barakallahu fikum. Nah, kita baca dua soal, lalu setelah itu antum yang melanjutkan mengisi ya. Oke, kita baca. Kam lughatan ta'rifu? Kam lughatan ta'rifu? Berapa bahasa yang engkau mengerti? Berapa bahasa yang engkau mengerti? A'rifu lughataini. A'rifu lughataini. Aku mengerti dua bahasa. Aku mengerti dua bahasa. Kam suratan hafizti ya Maryamu? Berapa surat yang telah engkau hafal wahai Maryam? Berapa surat yang telah engkau hafal wahai Maryam? Hafiztu surataini. Hafiztu surataini. Aku telah hafal dua surat. Aku telah hafal dua surat. Naam, barakallahu fikum. Di situ ada isim mutsanna, lughatan menjadi lughataini. Suratan menjadi surataini. Nah, mansub menjadi mansub, mufradnya mufradnya mansub, mufradnya juga mansub. Lughatan mansub, ya kan? Sebagai apa di situ? Sebagai objek yang diawalkan. Ta'rifu fi'il dan fa'il, objeknya lughatan. Nah, suratan objek yang dikedepankan, hafidti fi'il dan fa'ilnya. Karena itu jawabannya di situ a'rifu lughataini. A'rifu fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir wujuban ana. Iya kan? Lughatain sebagai objeknya, maful bihinya. Objeknya mansub, tanda nasubnya apa di lughatain? Ya. Ya. Ya. Ya saja. Ya. Ya, pengganti dari apa? Ya, pengganti dari fathah. Fathah. Nah, begitu juga pada kata pada hafidhu surataini. Di situ suratain sebagai objek. Apa tanda nasabnya? Ya. Ya, nah. Pengganti dari apa? Pengganti dari fathah. Nah. Fathah itu menjadi induknya. Kalau marfu induknya apa? Doma. Nah. Kalau mansub induknya fathah, kalau majrur induknya kasro, kalau majzum induknya nun. Ketika apa nun sukun ya, salah ucap. Induknya sukun kalau majzum. Nah, ketika keluar dari induk itu namanya cabang. Pengganti. Pengganti. Nah, ini abatan. Pengganti atau disebut cabang. Yang induk disebut asal, pokok. Nah, silakan dilanjutkan bacaan. Kam risalatan katabta ya Ahmadu? Nah. Berapa surat yang kau telah tulis wahai Ahmad? Naam, ahsanta. Katabtu risalataini. Aksantum. Aku telah menulis dua buah surat. Ya, setelahnya. Kam hayatan qatalta ya ammi. Berapa banyak ular yang telah engkau bunuh, wahai pamanku? Qataltu hayyataini. Aku telah membunuh dua ular. Naam, ahsantum. Kam daftaron istaroi tu istaraita istaraita ya akhi. Berapa buku tulis yang telah engkau beli, wahai saudaraku? Jawabannya istaraitu daftaroni. Objek daftaroini. Naam, daftaroini. Istaraitu daftaroini. Artinya aku telah membeli dua buku tulis. Naam. Nomor 6. Kam su'alan sa'aluka al-mudarrisu. Sa'alaka al-mudarrisu. Kam su'alan sa'alaka al-mudarrisu. Naam. Berapa soal yang ditanyakan oleh Pak Guru? Berapa soal yang guru bertanya kepadamu? Berapa soal yang guru bertanya kepadamu? Saalani sualaini. Naam. Saalani sualaini atau mudarisnya disebutan saalanil mudarisu. Saalanil mudarisu sualaini. Naam. Artinya Pak Guru menanyakan kepadaku dua soal. Iya. Barakallahu fikum. Nomor 6. Nomor 7. Kam ta'iratan ra'aita fil matari. Berapa pesawat yang kamu lihat di bandara? 6. Ra'aitu fil matari ta'irataini. Saya melihat di bandara ada dua pesawat. 6. Ahsanta. Nomor 8. Kam min dilan gosalat ukhtuka. Berapa sapu tangan yang dicuci saudaramu? Saudari, berapa sapu tangan yang saudari yang dicuci saudarimu atau yang saudarimu mencucinya? Yang saudarimu mencucinya. Gosalat ukhti mingdilaini. Saudaraku mencuci saudariku mencuci dua sapu tangan. Naam, kam mindilan gosalat ukhtuka atau ukhtuki sama. Naam. Gosalat ukhti mingdilaini. Nomor 9. Kam muston turidu. Berapa sisir yang engkau inginkan? 6. Jawabannya uridu mustaini. Mustaini. Oh, mustaini. 6. Ya. Aku ingin dua buah sisir. Ya. Ahsanta. Nomor 10. Kam makhidzatan mikhadzatan. Kam mikhadzatan 'ala saririka? 6. Berapa banyak bantal yang berada di ranjangmu? Ala sariri mikhaddatani. Naam, artinya pada ranjangku terdapat dua bantal. Naam, kenapa pakai alif mikhaddatani bukan mikhaddataini? Karena sebagai Kenapa makanya alif bukan mikhaddataini tapi yang dibaca mikhaddatani pakai alif kan musananya? Kenapa? Karena marfu. Karena marfu. Nah, kalau marfu pakainya alif. Nah, kalau ditanya marfu-nya sebagai apa? Baru dikatakan sebagai mubtada di situ. Ala sariri khobar, mikhodatani sebagai mubtada. Nah. Ahsantum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan yang poin kelima. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-muthanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai isim muthanna. Nah, kita baca dua soal lalu dilanjutkan ya. Kita baca bareng. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majalata ya aminatu. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majalata ya aminatu. Nah, diulang. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majalata ya aminatu. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majalata ya aminatu. Nah, berapa riyal engkau membeli majalah ini wahai Aminah? Berapa riyal engkau membeli majalah ini wahai Aminah? Jawabannya, aku membeli majalah ini dengan 2 riyal. Nah. Aku membeli majalah ini dengan 2 riyal. Nah, berarti apa bahasa Arabnya? Ishtaraitu hadhil majalata bi riyalaini. Nah, ya kita baca. Ishtaraitu hadhil majalata bi riyalaini. Ishtaraitu hadhil majalata riyalain. Nah, yang nomor 2, bikam dolaran ishtaraitum hadhil asrara ya ikhwanu. Bikam dolaran. Bikam dolaran ishtaraitum hadhil asrara ya ikhwanu. Bikam dolaran ishtaraitum hadhil ikhwanu. Dengan berapa dolar kalian membeli kancing-kancing ini wahai para saudara? Dengan berapa dolar kalian membeli kancing-kancing ini wahai saudara? Ishtaraina hadhil asrara bi dolaraini. Ishtaraina hadhil asrara bi dolaraini. Dolaraini ya. Kami membeli kancing-kancing ini dengan 2 dolar. Kami membeli kancing-kancing ini dengan 2 dolar. Nah, memakainya ishtaraina, fa'ilnya makainya na, ishtaraina. Kenapa? Karena tadi pertanyaannya ishtaraitum. Iya kan? Dengan berapa dolar kalian membeli? Berarti jawabannya kami membeli. Nah, kalau engkau membeli, berapa real engkau membeli? Jawabannya aku membeli, kan gitu. Kalau kalian, berarti jawabannya kami, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yes, dicoba nomor 3. Bikam rubiatan istaroituna hadhil hadal mushto. Oh, hadal mushto ya akhwati. Iya, artinya. Berapa rupiah kalian membeli mushto? Sisir ini wahai saudariku. Ya, jawabannya istaroina hadhil musto hadal musto rubiataini. Naam. Kami membeli penggaris sisir ini dengan 2 rupiah. Dengan 2 rupiah. 2 rupiah. Iya. Nomor 4. Tadi bikam rupiatan ishtaraituna hadal mushto ya akhawati. Dengan berapa rupiah? Rupiah itu bisa artinya rupiah. Nah, dengan berapa rupiah kalian telah membeli sisir ini wahai para saudari? Nah, jawabannya ishtaraina, kami telah membeli hadal mushto atau ishtarainahu. Kalau mau diganti domir berarti ishtarainahu bi rubiyataini. Nah. Iya, rubiyataini. Bi ada ba sih di situ? Bi rubiyataini ada ba. Majrur dengan ba. Ya, berikutnya. Bikam junaihan istaroiti hadhil mir'ata ya ummi, ya, dengan berapa junaih engkau membeli cermin ini wahai ibuku? Nah, jawabannya istaraitu hadhil mir'ata bi junaihaini. Naam, ahsanta. Artinya, saya membeli cermin ini dengan harga 2 junaih. Naam. Barakallahu fikum. Junaih itu kalau salah diartikan pon, ya. Tapi enggak apa-apa diartikan junaih juga. Naam, nomor 5. Bikam lughatan katabtal unwana ala dharfi ya aliyu, dengan berapa bahasa kamu menulis alamat di atas amplop wahai Ali? Katabtul unwana ala dharfi bi lughataini. Naam, artinya aku menulis alamat di atas amplop dengan 2 bahasa. Iya, berikutnya. Min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati. Artinya, dari berapa pintu para pelajar keluar dari fakultas? Jawabannya, kharajat tullabu minal kulliyati bibabaini. Min babaini. Artinya, para pelajar keluar dari fakultas melewati 2 pintu. Naam. Min kam baban kharajatulabu minal kulliyati. Jawabannya, kharajatulabu minal kulliyati min babaini, atau kharaju min babaini, atau kharaju minal kulliyati min babaini. Naam. Itu huruf jar yang ada di situ. Mengulangnya lihat pada pertanyaan, ya. Kalau bi min kam, jawabannya min babaini. Bikam bi logotaini. Sudah. Iya enggak? Nah, huruf jar itu menyesuaikan dengan fiil. Fiil yang disebutkan di belakang, istaraita, istaraitum. Istara di situ fiil yang sampai ke objeknya dengan bantuan huruf jar. Nah, maksudnya fiil ini fiil yang butuh kepada huruf jar, meskipun dia bisa dia juga memiliki objek. Dia juga memiliki objek. Naam. Objeknya istaraitu hadhil majalata. Nah, hadhis itu sebagai objek. Biriala ini berkaitan dengan jar majrur yang menentukan arti fi'il. Naam, dilanjutkan. Ila kam saydaliyatan dhahabta ya Hamidu? Artinya, ke berapa apotek engkau pergi ya Hamid? Ya, jawabannya, dhahabtu ila saydaliyataini. Aku pergi ke 2 apotek. Naam. Barakallahu fikum. Maksudnya tadi, kalau bingung penjelasan tadi, jadi fi'il itu terbagi menjadi 2. Ada fi'il yang namanya fi'il muta'adi, ada fi'il yang namanya fi'il lazim. Fi'il muta'adi itu fi'il yang butuh kepada objek, langsung dia sampai ke objek. Seperti hafidtu darsa, aku menghafal pelajaran. Atau gedorobtu zaidan, aku memukul zaid. Darsa dan zaid sebagai apa di situ? Objek. Sebagai objek. Ada juga fi'il yang sampai ke objeknya dengan bantuan huruf jar. Dia itu butuh huruf jar untuk sampai ke objek. Fi'il ini biasanya disebut fi'il lazim. Nah, seperti kita marortu bi Muhammadin. Apa artinya? Aku melewati Muhammad. Bi-nya ada artinya di situ. Cuman untuk menyampaikan fi'il kepada maf'ul saja. Marortu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Jadi dia menjadikan fi'il itu berarti ketika ada ba-nya. Raghibtu fid-darsi, aku suka pelajaran. Gitu ya. Raghibtu anid-darsi, pakai an, aku benci pelajaran. Fi Rogiba fi artinya suka, rogiba an artinya benci. Nah, berarti fi'il ini fi'il yang disebut muta'adi dengan bantuan huruf jer. Nah, di sana ada fi'il yang tadi muta'adi dengan bantuan huruf jer juga disebut fi'il lazim. Gitu ya. Nah, di sana juga ada fi'il lazim yang tidak butuh bantuan huruf jer, murni lazim. Seperti apa? Seperti misalkan qa'ada Muhammadun, Muhammad duduk. Sudah enggak butuh huruf jar ataupun apapun. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Gitu ya. Nah, yang fi'il jenis pertama dan jenis ketiga ini enggak ada perselisihan. Artinya yang butuh kepada ya, fi'il yang butuh kepada objek kita katakan fi'il muta'addi. Daraba Muhammadun Zaidan, contohnya hafidtu darsan. Yang fi'il terakhir yang nomor tiga yang tanpa huruf jar, yang lazim kita katakan lazim, qa'ada Muhammadun, jalasa Muhammadun, nama Muhammadun, Muhammad tidur. Yang fi'il jenis kedua yang ada yang mengatakan apa fi'il jenis kedua? Yang butuh kepada huruf jar untuk sampai kepada maf'ul. Seperti apa? Marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad. Raghibtu fi darsi, aku mencintai pelajaran. Dakhaltu ilal masjid, aku masuk masjid. Nah, fi'il ini ada yang mengatakan dia itu fi'il muta'adi yang butuh kepada huruf jar. Ada yang mengatakan dia fi'il lazim. Itu ya. Nah. Kemudian ada juga fi'il yang sebentar, yang fi'il yang jenis kedua tadi banyak yang menguatkan dia itu dikatakan fi'ilnya muta'adi meskipun butuh kepada huruf jar, masih dikatakan muta'adi. Cuman muta'adinya butuh kepada huruf jar. Karena itu terkadang huruf jar ini dibuang terkadang. Seperti nasakhtu lahu, bisa nasakhtuhu. Dalam beberapa keadaan huruf jar bisa dibuang, artinya lurus. Nasakhtu lahu, nasakhtuhu. Aku menasihatinya. Sama dengan nasakhtu lahu, aku menasihatinya. Itu sama. Nah, di sana juga ada fi'il yang dia itu bisa langsung kepada objek dan butuh kepada huruf jar. Seperti adul amanati ila ahliha, tunaikan amanah kepada pemiliknya. Asalnya kan dia butuh dua objek. Objek yang pertama itu amanah, objek yang kedua kepada yang ditunaikan amanah. Nah, tapi ternyata apa? Yang pertama dia langsung jadi maf'ul bihi, yang kedua bentuknya huruf jar majrur. Jadi bentuk kalimatnya adul amanati ila ahliha. Al amanat maf'ul pertama, ila ahliha maf'ul kedua, namun bentuknya jar majrur. Seperti yang kita baca ini, ishtaraitul majalata bi riyalaini. Majalata sebagai apa? Maf'ul pertama, bi riyalaini maf'ul keduanya. Namun yang sering diartikan cukup majalata sebagai maf'ulnya, bi riyalaini jar majrur muta'alliq dengan fi'il, berkaitan dengan fi'il itu. Namun secara arti tadi seperti adul amanati ila ahliha, al amanat untuk maf'ul pertama ila ahliha maf'ul kedua, namun di i'rabnya al amanat maf'ul ila ahliha jar majrur yang muta'alliq dengan fi'il. Muta'alliq itu berkaitan. Bisa dimengerti ya? Nah, ya, intinya antum bisa mengerti di sini bahwasanya fi'il muta'adi fi'il yang memiliki objek. Yang kita baru dapati adalah fi'il yang muta'adi kepada satu objek. Nanti di sana ada juga fi'il yang muta'adi kepada dua objek. Bahkan ada yang juga yang tiga objek. Nah. Ya, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Nomor berapa sekarang? 8. Ya, 8. Kam sahifatan qara'ta hadzal khabara? Khabara, hadzal khabara. Ya. Pada halaman berapa engkau telah membaca berita itu ini? Jawabannya lebih tepatnya berapa halaman engkau membaca berita ini? Berapa halaman? Bukan pada halaman berapa? Bukan. Kalau pada halaman berapa lain pertanyaannya. Oh iya. Ya ya. Jawabannya? Jawabannya qara'tu fi sahifataini. fi sahifataini. Iya. Nah, qara'tu fi sahifataini. X fi sharif. Iya benar. Iya, sahifataini. Aku telah membaca dua halaman. Nah, di dua halaman. Qara'tuhu, dikeluarkan lagi objeknya. Oh iya. Qara'tuhu fi sahifataini. Atau qara'tu hadzal khabara fi sahifataini. Naam. Boleh menyebut ulang hadal khobaro, boleh diganti dengan domir. Qara'tuhu ya. Naam, qara'tuhu fi sahifataini atau qara'tu hadzal khabara fi sahifataini. Naam. Kalau menanyakan halaman berapa, jawabannya pertanyaannya fi ayyi sahifatin atau fi ayyi shofhatin. Shofhatin, shofhatin halaman. Fi ayyi shofhatin qara'ta hadzal khabara min hadzal kitab. Pada halaman berapa engkau membaca berita ini dari kitab tersebut? Gitu ya. Fi ayyi shofhatin, pada halaman berapa? Kalau ini bertanya tentang jumlah halaman yang dibaca, jumlah halaman yang dibaca. Nomor 9. Bikam jami'atan darasta, engkau belajar pada berapa fakultas? Nah, berapa fakultas? Berapa universitas? Engkau belajar pada berapa fakultas engkau belajar? Pada ya? pada berapa fakultas engkau belajar? Pada berapa fakultas engkau belajar? Afan jami'atan universitas, pada berapa universitas engkau belajar? Beda kan fakultas dan universitas ya? Beda. Nah, yaitu jawabannya. Darastu bi jami'ataini. Aku belajar pada dua universitas. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya di situ ada penjelasan bi kamrialin kilahuma sahihun. Mengucap bi kamrialan, berapa rial, atau bika merialin, keduanya sahih, keduanya benar. 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin ke 6 sekarang. Tadi mana? 9. Oh iya. Baca lanjutkan nomor 10. Sama-sama jami'atan ya. Kam ya. Iya. Kam jami'atan fi baladikum. Iya, jawabannya. Fi baladina jami'atani. Nah, ahsanta. Artinya? Di negaraku terdapat dua universitas. Nah, kam jami'atan fi baladikum. Di negara kami. Berapa universitas di negerimu? Jawabannya, atau di negeri kalian ya. Fi baladina jami'atani. Memakainya alif. Mutsananya pakai alif karena marfu. Marfu-nya sebagai apa? Sebagai mubtada. Nah, fi baladina sebagai khobarnya. Nah, sekarang poin ke-6. Sanil kalimatil lati tahtaha khotun. Buatlah musanna. Buatlah menjadi isim musanna kata-kata yang di bawahnya terdapat garis. Sani itu artinya buatlah musanna. Al kalimati kata-kata. Alati tahtaha khotun, yang di bawahnya terdapat garis. Nah, artinya apa? Kata-kata ini bawah, yang bergaris bawah ini dibikin musanna. Nah, bagaimana cara bikinnya? Yaitu menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun ketika marfu, ya dan nun ketika mansub atau majrur. Nah, yang sudah antum dapati, kalau mansub itu sebagai apa? Mafulun bihi gitu ya. Kalau majrur sebagai apa? Sebagai mudhofun ilai atau ketika diawali oleh huruf jar. Ketika marfu sebagai apa? Sebagai fa'il atau mubtada. Itu yang baru antum mendapatkan dari bentuk kalimat yang ada. Seingat ana, yaitu apa? Kalau marfu, marfu-nya mubtada atau fa'il. Marfu-an banyak, ya enggak? Nah, marfu sebagai apa? Mubtada atau fa'il. Kalau mansub sebagai objek. Nah, kalau terus kalau majrur diawali huruf jar atau dia mudhofun ilai. Nah, dalam banyak pelajaran ya, ada juga yang kedudukan lainnya seperti yang jadi isim inna kan. Ya, lanjutkan. Nomor 1 itu. Ya, apa kita baca dua soal dulu. Soal. Fi baitina thalajatun. Di rumah kami terdapat dua kulkas. Di rumah kami terdapat dua kulkas. Satu. Ya, masih satu. Apa? Di rumah kami terdapat satu buah kulkas. Di rumah kami terdapat satu kulkas. Atau satu kulkas ya. Di rumah kami terdapat satu kulkas. Lemari es. Berubah menjadi fi baitina thalajatani. Fi baitina thalajatani. Nah, di rumah kami terdapat dua lemari es. Di rumah kami terdapat dua lemari es. Dakhala baitil barihata lissun. Dakhala baitil barihata lissun. Pencuri masuk rumahku tadi malam. Pencuri masuk rumahku tadi malam. Nah, menjadi dakhala baiti albarihata lisoni. Dakhala baiti albarihata lisoni. Nah, dua pencuri tadi malam masuk rumahku. Dua pencuri tadi malam masuk rumahku. Nah, aksantum. Ya, nomor tiga. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Iya. Saya melihat di kantor pos ada telegram milikmu. Iya. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatani laka. Ada baknya mansub jadi mansub lagi. Afan. Mansub bukan harta pak, dia mansub. Mansub sebagai objek. Ra'aitu barqiyatan ya, objek. Naam. Mansub. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini. Naam. Laka. Ahsantum. Saya melihat di kantor pos dua buah telegram milikmu. Naam. Jadi di situ berkaitan sebagai objek untuk ra'aitu meskipun diselingi oleh tiga kata ya. Ada fi, ada maktab, ada barid. Diselingi oleh tiga kata kan? Naam. Kenapa? Karena jar majrur atau dorob sama mudhof ilaih itu bisa ditaruh dimanapun tempatnya. Naam. Kecuali dalam keadaan tertentu. Namun secara umum bisa ditaruh depan, tengah, belakang. Ya, berikutnya. Sa'ashtari mitran min hadzal qumash Saya akan membeli dari kain ini 1 meter. Iya. Menjadi apa? Sa'ashtari mitraini min hadzal qumash. Saya akan membeli dari kain ini 2 meter. 6. Zabaha abi dajajatan. Ayahku menyembelih ayam. Seekor ayam. Ya, menjadi apa? Zabaha abi dajajataini. Ayahku menyembelih 2 ekor ayam. 6. Nomor berikutnya. Ashrabu kuban minal labani kulla yaumin. Aku minum segelas susu setiap hari. Naam, aksanta. Menjadi? Ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Aku minum 2 gelas susu setiap hari. Naam, aksantum. Min enggak usah diartikan ya. Bisa seperti tadi. Ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Aku meminum 2 gelas susu. Nah, 2 gelas susu setiap hari. Minnya min bayaniya untuk menjelaskan. Nomor 8. 7. Right? Oh iya, nomor 7. Indi rialun. Aku memiliki satu rea. Iya, menjadi indi rialani. Aku memiliki dua rial. Iya, aksanta. Rialun menjadi rialani. Marfu rialun, rialani juga marfu. Itu ya. Sebagai mubtada. Mubtada. Nomor 8. Khobar, Ustaz. Apa? Mubtada, intinya yang khobar. Intinya khobar. Iya, khobar depan dan. Posisi seperti ini wajib ditaruh di belakang mubtadanya. Kenapa? Karena dia nakiro. Kemudian dorob sama mudob ilainya khobarnya, maka taruh di belakang. Nomor 8. Uridu rialan. Aku menginginkan real, satu real. Iya. Uridu rialaini. Aku menginginkan dua real. 6. Istaraitu hadzal jiro birialin. Artinya aku membeli jiro, kancing ini. Kancing ini dengan satu real. Iya. Istaraitu hadzal jiro birialaini. Aku membeli kancing ini dengan dua real. 6. Nomor 10. A'rifu lughatan. Iya. Saya mengerti satu bahasa. 6. A'rifu lughataini. Saya mengerti dua bahasa. Aksanta. Nomor 11. Fi baladina lughatun wahidatun. Di negeri kami terdapat satu bahasa. 6. Baladina lughatani itnani. 6. Di negeri kami terdapat dua bahasa. Fi baladina lughatani itnani, ya. Lughatani itnani. Jadi wahidatun berubah menjadi isnatani. Wahidatun menjadi isnatani, bukan wahidatani, bukan. Wahidatun isnatani, setelah itu bilang thalathun, arbaun, khamsun. Nah, kenapa enggak bisa dibikin wahidatani? Karena kata ini sudah dicukupi oleh kata yang lain sehingga tidak perlu dibikin musanna. Itu jawabannya. Jadi musanna itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Sudah ada kata lain yang tidak ada kata lain yang mencukupinya. Di antara syaratnya. Di antara syaratnya apa? Isim yang bisa dijadikan musanna ketika kata lain tidak mencukupinya. Kalau ada kata lain yang mencukupinya, maka tidak perlu. Contohnya apa? 4. Bisa enggak dibikin musanna? Misalnya arba'atun menjadi arba'atani atau arba'un menjadi arba'ani. Enggak bisa. Kenapa? Karena ada kata lain yang mencukupi. Kata apa itu? Samaniyatun. Arba'ani, 2, 4. Apa 2, 4 ini? 4 sama 4 itu berapa? 8 kan? Nah itu. Nah, enggak perlu kita mentasnya arba'un menjadi arba'ani. Karena sudah ada 8. Enggak perlu artinya kita ngucap arba'ani. Enggak perlu kita ucap samaniyatun atau samani, cukup. Itu di antara syarat musanna. Karena itu wahidatun, tidak perlu kita ngucap wahidatani. Maksudnya satu-satu gitu. Kenapa? Karena ada musananya. Apa musananya? Isnatani. Nah, termasuk juga yang syarat musana itu ada wujudnya. Nggak bisa kita memusanakan, membikin dua yang wujudnya nggak ada dua. Seperti apa? Matahari. Matahari itu wujudnya satu. Syamsun. Ya, kita nggak bisa mengatakan syamsani, dua matahari, karena wujudnya cuma satu. Komarun juga bulan. Kita katakan komarun enggak? Kita katakan komaroni. Nah itu, karena wujudnya cuma satu. Itu di antara syaratnya. Kalau mengandung dua bulan. Itu bulan. Itu bulan yang lain. Bulan hitungan. Hitungan yang asalnya bulan. Nah. Nah, di sana ada ini. dalam literatur Arab terdapat kata syamsani, artinya kalau secara lafaz dua matahari. Namun artinya bukan dua matahari, artinya matahari dan bulan. Seperti abawani, abawani itu musana dari apa? Abun. Abun kalau dibikin musana abawani, secara lafaz artinya dua bapak kan? Tapi enggak ada dua bapak itu. Orang satu bapak berarti apa? Abawani itu ayah, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Nah, di situ menjadi pengecualian. Pengecualian apa tadi? Bahasanya apa? Kata yang dia tidak bisa diduakan tapi bisa dimusanakan. Wujudnya satu namun bisa dimusanakan. Nah, ini memiliki arti lain. Arti lain artinya tadi masuk dalam bab taglib namanya. Bab taglib itu menguatkan atau memenangkan satu kata dan mengalahkan kata yang lain. Syamsani kan untuk matahari dan bulan. Kenapa kita pakai syamsani bukan komaroni? Yang dimenangkan kan lafadz syamsan, lafadz syams. Ya itulah bab taglib, dimenangkan salah satunya. Umun dan abun, yang dimenangkan abunnya bukan apa bilangnya? Iya, tapi dikatakan abawani. Nah, itu taglib yang dimenangkan lafadz mudzakkar. Mudzakkar dimenangkan di situ. Kalau syamsani, syamsun muannas, dimenangkan lafadz muannas syamsun. Nanti ada sisi ininya. Meskipun juga bisa mengatakan komaroni, maksudnya matahari dan bulan juga sama, karena ada juga yang memenangkan lafadz komarnya. Nah, itu masuknya dalam bab taglib. Ya. Bab taglib itu memenangkan satu kata mengalahkan kata yang lain. Nah, ini khusus pada sama'i. Artinya kata-kata ini kata-kata yang sudah baku pada literatur mereka. Mereka memakai abawani untuk ayah dan ibu, kita terima. Mereka memakai syamsani untuk matahari dan bulan, kita terima. Mereka memakai umaroni atau umaroini untuk Abu Bakar dan Umar, kita terima. Tapi yang tidak ada pada literatur mereka, kita enggak bisa bikin-bikin. Kita bilang kitabani, hada kitabani, hadani kitabani, maksudnya kitab dan pena. Enggak bisa. Nah, enggak boleh, artinya yang dua musana artinya beda. Itu khusus pada yang sudah baku di mereka, sudah itulah kebiasaan mereka memakai gitu. Sudah terdapat dalam literatur mereka seperti itu. Nah, kita terima. Ya enggak, ya kita enggak bisa bikin. Gitu ya. Nah. Ya, Mas Samir, nomor berapa tadi? Dibaca bareng biar cepat selesai. 12 ya, Naam. Hadzal qalamu bidularin. Hadzal qalamu bidularin. Pena ini dengan harga 1 dolar. Pena ini dengan harga 1 dolar. Hadzal qalamu bidularaini. Hadzal qalamu bidularaini. Pena ini dengan harga 2 dolar. Pena ini dengan harga 2 dolar. Katabtu risalatan ila abi. Katabtu risalatan ila abi. Aku menulis sebuah surat untuk bapakku. Aku menulis sebuah surat untuk bapakku. Katabtu risalataini ila abi. Katabtu risalataini ila abi. Aku menulis dua buah surat untuk bapakku. Aku menulis dua buah surat untuk bapakku. Yakfinil ana junaihun. Yakfinil ana junaihun. Mencukupiku sekarang satu junai. Yakfinil an junahaini. Afan. Salah. Fa'il afan. Junahani fa'il ya. Yakfinil an junahani. Ulang. Yakfinil an junaihani. Nah, mencukupiku sekarang 2 pon. Mencukupiku sekarang 2 pon. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita selesai. Lanjutkan insyaallah pada pertemuan besok malam Ahad insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.